Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita akan berusaha membahas secara ringkas tentunya bahwa ukhuwah fiddin, persahabatan, persaudaraan dalam agama ini sangat dan sangat diperlukan kejujuran dan sabar. Ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya dalam pergaulan dan persahabatan dan ukhuwah fiddin, yaitu jujur dan sabar, sungguh kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika itu dicabut dan tidak ada pada kita wal'iyadzubillah kejujuran dan kesabaran dalam ukhuwah, dalam pergaulan, persahabatan, fiddin, yang ada kehancuran, kehinaan, kenistaan, dan keterpurukan. Dan masing-masing kita punya hak, masing-masing kita punya hak untuk menjadi baik, untuk menghiasi kejujuran itu dan kesabaran meraih itu. Dan kita pun juga diberi oleh Allah dan Rasulnya dalam sekian ayat dan hadis keterangan, ketegasan dan perintah untuk menjadi orang baik. Nah, kaitan dengan tema ini, untuk menjadi saudara terbaik. Oleh karena itu, di sana ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Yang rambu-rambu itu jangan kita terjang. Jangan kita hancurkan. Kalau kita terjang rambu-rambu itu dan kita hancurkan atau dimanipulasi, hancur. Hancur. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita jalani, kita ikuti, kita meniti di atas rambu-rambu itu yang Allah dan Rasul tetapkan dalam ayat maupun hadis-hadis yang sahih, selamat, mulia, tenteram, sejuk. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Kilabah rahimahullah pernah menyampaikan bahwa kalau kau dapati pada saudaramu sesuatu yang kau gak sukai, sesuatu yang salah, yang kamu tidak suka dengannya, faltamis lahul udhr, kau cari uzurnya. Jangan langsung disikat, dimaki, kemudian dihajar, di antum enggak pernah menepati janji, memang antum ini munafik. Na'udzubillah. Ini sahabat loh. Antum memang betul-betul kaku, antum memang sekian kali. Ini sahabat. Ayo keluar-keluar, jangan kesini. Mendapati saudaranya salah atau sesuatu yang kau gak sukai, jangan digitukan saudaranya. Cari udurnya, barangkali ada udur bagi dia. Oh ya, mungkin belum paham, mungkin belum ngerti, mungkin lupa, mungkin ada udur. Lah kalau enggak ada, fa'ilam tajidhu, dia nyari udur kau, enggak ada, enggak dia dapati. Terus ya apa kalau gitu? Wis sikat, enggak. Wis hijr wis. Tahzir anu kini enggak seperti itu. Kata beliau, fa'ilam tajidhu, kalau kau enggak dapati udur, sudah kamu cari udur itu kau enggak mendapati udur itu. Fakul, ucapkan, la'allaha fihi udhrun ma a'rifuhu. Masih seperti itu. Ucapkan, barangkali ada udhur yang lain di sana yang ana enggak tahu. Masih seperti itu. Dijaga ukhuwah. Kan demikian, itu kejujuran yang membawa ke situ, kejujuran sabar. Kalau enggak ada kejujuran di situ, khalas, adanya hanya emosional, kebencian, dan yang semisalnya ya. Enggak punya teman, enggak punya sahabat, enggak punya saudara. Salah sedikit, potong. Salah sedikit, potong. Salah sedikit, potong. Nah, oleh karena itu kita jaga supaya kita ini jujur, kita ini sabar, terus meniti jalan hidup ini dalam beribadah kepada Allah, dalam bergaul, dalam bermuamalah, dan di dalam bersahabat. Allah perintahkan bagi kita di surat At-Taubah di ayat ke-119, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Allah memanggil orang-orang yang beriman, seruan kepada kaum mukminin. Di situ tidak ya ayuhan nas, enggak, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah engkau takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah apa? Engkau takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini? Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawabah, wa an tada'a ma'siyatallah ala nuri minallah taksha iqabah. Definisi ini, kata Ibnu Qayyim, definisi yang paling luas, kata beliau, paling mencakup. Yaitu engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas ilmu. Beramal apa? Ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas ilmu. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Engkau takut kepada Allah di atas ilmu, din. Dan kau mengharap pahala dari Allah. Dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu juga, ala nuri minallah. Dan kau khawatir hukuman dari Allah, azab Allah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau tinggalkan maksiat tersebut di atas ilmu tadi. Semua ikhlas karena Allah. Jalankan ikhlas karena Allah, ninggalkan ikhlas karena Allah. Hadza huwa taqwa. Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin. dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur. Berarti untuk menjadi orang baik, ketika kita bersahabat, ketika kita bergaul, bermuamalah, bersahabatlah, bergaullah, bermuamalahlah, bermajlislah dengan orang-orang yang jujur. Itulah yang harus kita pegang. Itu yang harus kita jalani. Itu yang harus kita tempuh. Sudah kita selamatkan diri kita masing-masing, ya kawan. Nah, untuk betul-betul bersahabat, bergaul, bermajlis, bermusyawarah dan seterusnya dengan orang-orang yang jujur. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakumul kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib kalian memiliki perangai jujur. Wajib kalian menghiasi dirinya dengan kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan kepada jannah, surga. Wa iyyakumul kadhib. Jauhi kau. Hindari kalian, tinggalkan kalian dari perangai dusta. Karena dusta akan menyeret pada kejelekan, kejelekan akan menyeret kepada neraka, wal iyad billah. Sesuatu yang enggak mungkin ketemu. Enggak mungkin bertemu antara jujur dengan dusta, enggak mungkin ketemu. Dipaksakan kayak apa enggak mungkin. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat tadi wa kunu ma'as-shodiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dalam apanya? Kata Syekh rahimahullah fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam segala kondisi dan keadaan dia. Nah, ya apa dan bagaimana agar kita bisa dan memiliki, mendapati sahabat yang jujur itu, dan kita pun juga terwarnai kejujuran, dan kita pun juga bersikap dan berbuat dan berucap jujur. Diterangkan oleh Syekh rahimahullah, kata beliau, yang menginginkan kejujuran dalam berucap, yang menginginkan kejujuran dalam berbuat dan beramal dan segala kondisi dan keadaan dia, itu kejujuran yang tidak ada padanya perangai malas dan abai. Nah, dan selain apa? Selain perangai malas dan abai, enggak mau peduli, enggak mau mentoleransi dan enggak dan bermudah-mudahan, selain itu juga selamat dari tujuan-tujuan buruk. Itu. Kalau sudah bukan karena Allah pergaulannya, persahabatnya bukan karena Allah, ukhuwahnya bukan karena Allah, akan menuai kegagalan dan kehancuran. Makanya ukhuwah fiddin, ukhuwah fil manhaj wal akidah, persaudaraan semanhaj akidah, itu melebihi persaudaraan senasab. kedekatannya, kebaikannya, ketenteramannya, kesejukannya melebihi. Jika saudara senasab tidak seakidah dan tidak semanhaj. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita mengarungi hidup, kita nggak bisa sendirian. Sendirian, nggak bisa. Seorang mukmin yang bergaul dan bersahabat dengan yang lain dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang enggak mau bergaul dengan orang lain dan enggak sabar dengan gangguan mereka. Namanya persahabatan, jangan berharap tanpa ada kesalahan atau gesekan. Jangan berharap tanpa ada kesalahan, tanpa ada gesekan. Gesekan yang diartikan permusuhan, caci maki, enggak. Artinya mesti ada khilaf, ketersinggungan dan yang lainnya, itu wajar. Kalau masing-masing kita beda karakter. Cuman perselisihan atau ketersinggungan yang atau yang spesial jangan sampai ditunggangi syaitan. Ini yang harus kita jaga dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketersinggungan atau perselisihan perbedaan itu ditunggangi syaitan, nah, maka tidak akan baik kondisinya. Karena setan musuh kaum mukminin paling nyata. Dan itu yang terus diupayakan. Syaitan itu putus asa untuk menjadikan orang-orang Jaziratul Arab menyembah berhala, putus asa, tapi tidak putus asa untuk membuat perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Tahrish bainahum. Makanya yang seperti ini harus kita obati. Kayak pengobatannya, wa kunu ma'as-shodiqin. Enak kalau kita punya sahabat, punya teman, punya saudara fiddin, itu jujur. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, kata beliau, a'azzul asya' dirhamun halal. Paling mulianya sesuatu itu adalah dirham yang halal, artinya hasil kerjaan yang halal. Hasil pekerjaan yang halal itu, ma'isyah yang halal itu paling mulianya sesuatu, kata beliau. Apalagi wa akhun fillah. Dan paling mulianya sesuatu adalah persaudaraan karena Allah, bukan tendensi duniawi, bukan bersaudara bersahabat dengan penuh makar, penuh tujuan-tujuan yang buruk, enggak. Murni akhun fillah, itu a'azzul asya, dirhamun halal wa akhun fillah, kata beliau. Nah, apa manfaatnya sekarang? Ketika oleh Allah diberi dirham yang halal, diberi penghasilan yang halal, diberi saudara fillah fiddin, apa manfaatnya? Kata beliau, in syawartahu fi dunyaka wajadtahu matin ra'i, wajadtahu matin ra'i. Kalau kau ajak musyawarah dia, akun fillah itu, kau dapati dia dalam urusan dunia, musyawarah dalam urusan dunia, kau dapati dia memiliki solusi yang jitu, pendapat-pendapat yang betul-betul penuh dengan arahan-arahan yang kokoh, yang kuat. Itu musyawarah dalam urusan apa? Dunia. Wa in syawartahu fi dinika wajadtahu basiran bihi. Kalau kau ajak musyawarah dia itu dalam urusan agamamu, kau dapati dia betul-betul masya Allah ilmunya, masya Allah apa? Ilmunya, solusinya, arahannya, bimbingannya, masya Allah. Ini akhun fillah. Ini harus kita buru. Ini harus kita cari. Naam. Jangan sampai kita abai dan bermudah-mudahan dan semaunya dalam mencari persahabatan persaudaraan. Kalau antum abai dan tidak peduli terhadap bab ini, asal dapat, asal nemu di jalan, kau ajak musyawarah, hatta masalah dunia, kondisi gak jelas, siapa gak tahu bagaimana hakikatnya dia, diajak musyawarah masalah dunia, nah, bisa nyimpan gak karuan, ya apa masalah pedagang, apa dagang ini apa? Dagang itu yang seperti itu, dagang itu yang seperti itu sudah lama, itu kadaluarsa, itu gak jelas. Loh, anak tanya dagang seperti ini apa? Wah itu, wis, sudah, anu, gak ada kejelasan, gak ada jawaban yang bisa diambil faedahnya. Lah kalau agama ya apa kira-kira? Ya apa masalah ini? Sunnah pas? Wajib. Si. Tak buka primbon. Nah, ngono akhirnya dok. Nah, buka primbon. Loh, sholat kok buka primbon? Si. Ada, kemarin anak nemu buku di tengah jalan. Coba tak lihat. Nah. Oh, itu ah. Itu bukan sunnah dan bukan wajib. Terus apa? Lah itu apa ya? Tak ada jawaban yang bisa menyejukkan, menenteramkan. Atau waliyyudzubillah malah dipalingkan kepada jalan yang sesat. Kenapa? Karena sudah jelek niatnya, kita gak paham siapa dia. Nah, kecuali akhun fillah ini yang bisa menenteramkan. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, kata beliau, wa sa'adatu fi mu'amalatil khalq, kebahagiaan, ketenteraman dalam bermuamalah dengan orang lain. Ya kan? Antu amilahum lillah fatarjullaha fihim wala tarjuhum fillah wa taqafuhu fihim wala taqafuhum fillah wa tuhsinu ilaihim raja'a thawabillah la limukafa'atihim wa taqufu an zulmihim khawfan minallah la minhum. Bimbingan yang masya Allah dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. As-sa'adah fi mu'amalatil khalq, kebahagiaan, ketenteraman, kesejukan ketika dia bermuamalah dengan lainnya, dengan selainnya. dengan sesamanya tentunya. Apa tadi yang pertama? Antu amilahum lillah fatarjullah fihim. Ini penting, poin ini penting. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya itu akan mendidik kita pada poin ini. Akan menjadi patokan bagi kita kalimat sebelumnya. Yaitu engkau bergaul dengan mereka karena Allah. Kau bersahabat dengan mereka karena Allah. Ini nomor satu. Nah. Ini nomor satu. Sehingga engkau akan mengharap pahala dari Allah kalau seperti itu. Dan engkau tidak mengharap imbalan dari mereka. Ini. Ketika persahabatan, ketika persaudaraan karena Allah, berarti dia mengharap dari Allah imbalannya, tidak mengharap dari orang itu imbalannya. Kenapa? Karena bentuk ibadah kepada Allah. Kan demikian, akhun fillah, akhun persaudaraan karena Allah itu ibadah. Ya perlu niat yang jujur ya. Perlu niat apa yang jujur, yang dirusak. Nah, dan engkau takut karena Allah, kau takut karena Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan kau jangan takut pada mereka. Takutnya engkau karena Allah dan jangan takut kepada mereka karena mereka atau kepada mereka. Jangan. Kau takut kepada Allah karena Allah dan engkau tidak takut kepada mereka karena Allah. Ya kan? Tidak takut mereka. Kenapa kau tidak takut mereka? Karena Allah. Sehingga ketika ada kesalahan, ketika ada hal yang tidak beres, tidak benar, ya dinasihati karena Allah. Bukan takut karena mereka, enggak. Karena Allah. Itu baru persahabatan. Nah, kalau dia melihat kemungkaran atau kejelekan atau kesalahan pada saudaranya, dia diamkan, takut kepada mereka. Ini bukan karena Allah. Karena perintahnya ketika kita melihat kesalahan dan kemungkaran pada saudara kita, dinasihati semampu dia dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak dengan kalbu. Harus ada pengingkaran di situ. Dan jangan karena mereka. Sehingga karena Allah. Langgeng yang seperti itu. Dan kau berbuat baik kepada mereka pun juga mengharap pahala kepada Allah. Jangan mengharap imbalan dari mereka. Jangan. Kau berbuat baik kepada mereka itu karena Allah. Jangan berharap imbalan dari mereka. Ya. Dan engkau tahan diri. Jangan zalimi mereka. Kau hindari, jangan menzalimi mereka. Jangan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Nah, bukan karena takut kepada mereka. Jangan ganggu mereka, jangan zalimi mereka, Pak. Nanti mereka ngamuk. Enggak gitu. Jangan menzalimi mereka, kenapa? Takut kepada Allah. Allah melarang, Allah mengharamkan. Inni haramtu zulma, kata Allah. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan zalim kepada diriku, kata Allah. Naam, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku haramkan kezaliman, kata Allah, atas diriku dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Kenapa? Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulmatun yaumil kiamah. yang jujur, ikhlas dan sabar dalam persahabatan, bukan bahasanya enggak mendolimi, terbesit untuk mendolimi enggak ada. Yang dia jujur, yang dia sabar, ikhlas karena Allah. Nah, ini yang harus kita apa? Kita jaga. Kita jaga. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani riwayat Abu Dawud dan dalam sahih Abu Dawud, dalam sahih Abu Dawud, dan beliau menghasankan hadis ini. Dan juga Al-Bazzar dan Tabrani meriwayatkan hadis ini. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin mukmin yang lainnya. Nah, kalau ada cermin berarti kan sama. Melihat di cermin kan sama. Berarti bagaimana? Kalau kita, misalnya kita diberi oleh Allah ilmu agama Allah, diberi oleh Allah tentang pengertian ini sunnah, ini wajib, ini baik, ini pahalanya besar, ayat ini, hadisnya ini, kita tahu itu dan kita amalkan, sampaikan ke saudara kita sama mukmin agar ikut menjalani itu. Kalau kita tahu ini haram, ini maksiat, ini dosa, kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, kita tahu keterangan para ulama, sehingga kita menjauh, meninggalkan itu semua, sampaikan saudara kita agar saudara kita menjauhi juga. Naam. Itu al-mu'min mir'atul mu'min. Wal mu'min akhul mu'min. Dan mu'min satu adalah saudara mu'min yang lainnya. Terus kalau saudaranya ya apa kalau saudara yang lainnya? Yakufu alaihi dhai'atahu wa yahuquhu min wara'ih. Kalau sudah seperti itu, al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min, berarti yakufu alaihi dhai'atahu. Naam. Dia harus menjaga hartanya saudaranya, jangan dizolimi, jangan ditipu, jangan diakali, jangan diambil secara zolim, jangan. Naam. Dan juga yahutuhu min waraih, dijaga semua urusannya saudara, dijaga harta dia enggak di depan kamu, dijaga dirinya, kehormatannya dijaga, keluarganya dijaga juga. Itulah mukmin akhul mukmin. Naam. Artinya apa? Artinya jangan dijamah kehormatannya, jangan pula hartanya diambil secara batil dan zalim, dan jangan pula ditumpahkan darahnya. Berarti saling menasehati. Lah nasihat itu diterima ketika baik. Nah, nasihat itu ketika baik diterima. Oh baik. Apa hak kita untuk menolaknya? Apa hak kita untuk menolak? Oh itu nasihat benar. Dan saling menasihati itu merupakan salah satu perangai, suatu amalan yang mengeluarkan dari kerugian dunia akhiratnya. Saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran itu salah satu amalan yang dengan itu mengeluarkan dia dari kerugian dunia akhirat. Nah, para sahabat Rasulullah SAW sering ke Rasulullah bilang, ya Rasulullah auzini, ya dullani ala amalin, banyak hadis yang sahih yang sahabat minta ke Rasulullah untuk dinasihati dan ditujukan kepada amalan yang baik yang dengannya masuk jannah. Banyak riwayatnya seperti itu. Sehingga orang yang benci kepada orang yang menasihati itu enggak ada kebaikan padanya. Kaum yang membenci orang yang menasihati, laisa fihim khair. Laisa bi khairin. Laisa bi khairin kaum alladzina yubghiduna nasihin, orang-orang yang benci pada orang yang menasihati. Agama dibangun di atas nasihat. Nah, dalam hadis ini kata para ulama, yaitu al-hafzu ala tanasuh bainal muslimin, hasungan, anjuran untuk saling menasihati sesama kaum muslimin. Kejujuran, kesabaran dalam bergaul, dalam bersaudara dituntut secara syar'i. Petik faedahnya. Petik faedahnya. Ambil keutamaannya. Ambil faedahnya. Ambil kebaikannya dari pergaulan yang karena Allah, persahabatan yang karena Allah, dan duduk bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Petik faedahnya, ambil keutamaannya. Sebuah nasihat yang luar biasa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan, kata beliau, mujalasatu sholihin tahuluka min sittatin ila sittah. Kau duduk bersahabat, bergaul, bermajlis dengan orang-orang soleh akan merubahmu, akan membawamu dari 6 menuju kepada 6, dari keraguan-raguan menuju yakin. Ini luar biasa ya ikhwan. Ini masalah besar. Masalah syak, keraguan-raguan ini masalah besar. Bukan masalah remis. Apakah syak itu dalam urusan dia beribadah kepada Allah, bermuamalah, atau syak na'udzubillah dalam masalah din? Dalam masalah din. Jangan sampai kita terjerembab dalam masalah keraguan-raguan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan juga, dan Imam Nasa'i juga meriwayatkan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Kita ambil faedah dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada umatnya, yaitu agar menjadi tenang dan menjadi bahagia dan tentram dan menjauh segala bentuk keraguan-raguan, syak. Yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang meragukan menuju kepada hal yang tidak ragu. Apa saja perkara yang membuat ragu kita dan tidak tenang kalbu kita dan diri kita bingung dan gundah-gulana dengan perkara tersebut, dan itu tidak menenangkan kalbu kita dan hati kita dan jiwa kita, was-was dan yang lainnya, tinggalkan. Tinggalkan semua itu. Fa innal ihtiraza anis syubuhat istabra li dini. Naam. Wal i'tidad bil wasawis ifsadun lahu. Kalau orang itu terhindar dari syubhat, dia terselamatkan agamanya, terjaga agamanya dia, keraguan-keraguan, kebimbangan. Dan ketika dia terus digandrungi oleh was-was, kebimbangan, keraguan-keraguan, akan merusak. Makanya kejujuran itu kata Rasulullah tumakninah, akan membawa pada ketenangan dan ketentraman. Dan kedustaan itu akan membawa kepada kebimbangan, keraguan, dan goncangnya kalbu. Nah, yang pada ujungnya nanti waliyullah syak, ragu dia. Syubhat dalam pengertian sesuatu yang samar, tidak jelas haram dan apa dan halalnya, itu ditinggalkan dalam syariat, dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan agama dia. Demikian pula syubhat dalam agama, dalam kita beragama kepada Allah, kerancuan juga demikian, itu akan membawa waliyadzubillah kepada kebinasaan, kehancuran. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dakhalan nasu annara min salatati abwabin. Manusia masuk neraka lewat tiga pintu. Pintu pertama bab syubhat, pintu kedua bab syahwat, pintu ketiga babul ghadab. Ini semua memiliki konsekuensi dan dampak buruk. Manusia masuk neraka lewat tiga pintu kata beliau, pintu syubhat itu yang pertama. Pintu syubhat ya, kerancuan dalam beragama, kerancuan dalam menjalankan agama Allah ini akan melahirkan keraguan-keraguan dalam agama. Turidu syakkan fid din wal iyadzu billah. Nah, makanya aliran-aliran sesat, sakta-sakta yang menyimpang dan yang semisalnya dari sempalan-sempalan yang ada itu, mereka enggak ada kekokohan. Sandaran mereka enggak ada kekokohan. Pijakan mereka rapuh. Rapuh. Diliputi dengan kebimbangan dan keraguan. Lewat pintu ini syaitan terus agar kita sesat, na'udzubillah, agar kita nyimpang, agar kita masuk dalam kubangan fitnah, terus itu yang akan melahirkan apa? Syak fiddin, kata beliau. Yang kedua babus syahwat, yang melahirkan lebih mengedepankan dan mengutamakan syahwat dia, baik syahwat itu urusan harta, urusan dunia, urusan wanita dan yang lain, dibanding dengan kecintaan Allah dan keriduan Allah. Dia lebih memilih syahwatnya, lebih memperturutkan syahwatnya daripada kecintaan dan keriduan Allah. Lewat pintu ini syaitan terus. Dan yang ketiga babul ghadab, emosi yang tidak terkendali, itu akan melahirkan apa? Udwan, permusuhan baina khalqi. Permusuhan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlunya bergaul dengan orang-orang jujur agar terhindar dari ini semua. kebingungan, kekacauan, keruwetan, ketidakjujuran, semakar, zalim, dusta, itu semua yang akan menghancurkan kita oleh iyadzubillah. Harus kita filter. Kita makan aja hati-hati, jangan makan ini kenapa? Ini kolesterol akan tinggi. Jangan ini asam urat yang ditikam, ini gulanya tinggi. Makanan yang urusannya itu adalah ke badan, ujung-ujungnya mati. Itu kita selektif. Lagi urusan agama kita. Naam. Ilmu itu adalah asupan kalbu kita yang paling baik. Ya, harus selektif. Harus selektif. Jangan sampai asal-asalan. Nah, bergaul dengan orang jujur itu akan mengarahkan ke sana. Akan mengarahkan ke mana? Ke kebaikan tadi itu. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa nikmatnya persaudaraan karena Allah, sampai disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah dalam Raudhatul Uqala, kata beliau, ditanya, ma ma'ul 'aish, qala liqa'ul ikhwan. Ditanya beliau, ma'ul 'aish, ayat kehidupan, maksudnya apa yang bisa menenteramkan dan menunjukkan seseorang? Dijawab, bertemu dengan ikhwan. Bertemu dengan siapa? Ikhwan, akhun fillah. Kenapa? Kalau sudah kita ketemu dengan akhun fillah, kita ngomongnya itu los. Los. Enak. Bicara apa adanya. Nanti, ya nah, abis itu terus, setelah itu. Lah itu, ya apa ya, perut kok sakit, anak kayaknya tidak bisa taklim. Ngomong itu sesungguhnya, bukan makar. Memang sakit sungguhan perut. Anak tak ke belakang dulu misalnya. Apa yang dia mau nyampaikan dari apa yang dia ada pada dia antara lisan dengan kalbunya sama. Dan dia nyampaikan los. Ikut dikit-dikit apa? Akhun fillah. Ketika enggak. Orang diem-diem. Udah mari untuk blow up. Is. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Naam. Kata beliau, wajidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'du. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Anak kepingin, anak kangen, anak rindu, anak berharap betul bisa ketemu dengan ikhwan-ikhwan anak, saudara-saudara anak, sahabat. Yang ngomong, ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini ikhwanuka? Kami-kami ini adalah ikhwan kamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tidak, antum ashabi. Kalian sahabatku, ikhwanuna yang aku rindu, aku kangen itu, bertemu itu, belum ada. Itulah. Apa ini? Nikmatnya ukhuwah fillah. Nah, nikmatnya ukhuwah fillah. Asma'i rahimahullah, ketika kakeknya meninggal, dipanggil anak-anaknya, kumpulkan anak-anaknya, kumpul di nasihati, dikasih nasihat menjelang kematiannya. Ya bunayya, ashirun nas mu'asharatan in ghibtum alaihim hanu ilaikum wa in muttum baqaw alaikum. Wahai anak-anakku, kalian kalau bermuamalah, bergaul, bersahabat dengan orang lain, bermuamalahlah, bersahabatlah, bergaullah dengan pergaulan yang tentu yang jujur, yang ikhlas karena Allah, yang baik. Saling kamu nasihati, kamu arahkan, kamu beri faedah, kamu bimbing, seperti itu. Sehingga ketika mereka, kau tidak di sisi mereka, ketika kalian enggak di sisi mereka, mereka kangen kalian. Gitu loh. Temanku mana ya, 2 hari sudah enggak ketemu. Kangen. Kangen apanya? Kangen kejujurannya. Kangen apanya? Kangen nasihatnya. Kangen apanya? Kangen memberikan faedah. Baru sehari 2 hari enggak ketemu sudah kangen sama dia. Kenapa? Karena dia jujur. Dia baik. Nah, wa in muttum, kata beliau kepada anaknya, kalau kamu mati, bakau alaikum. Mereka nangis, menangisi kalian. Ya Allah, temanku yang baik, yang selalu memberikan nasihat kepadaku, memberikan arahan bimbingan, yang jujur, meninggal, nangis. Sudah enggak ada sekarang ya. Aku harapkan untuk minta nasihat yang selalu memberikan faedah kepadaku. Kenapa? Karena kejujurannya, karena kebaikannya dalam bermuamalah, dalam bergaul, ini nasihatnya gitu loh. Menjelang kematiannya itu lasmai, itu yang diberikan kepada anaknya. Bukan dikumpulkan, ayo kumpul-kumpul. Mobil itu buat kamu, gedung buat kamu, sawah buat kamu, nah rumah ini buat ini, enggak gitu. Ini nasihatnya. Justru malah warisan yang paling baik yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak adalah sanaul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus solihun. Kata ba'dul hukama, afdalu ma yuwaritul aba li abnaihim sanaul hasan wa adabul hasan wa ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah sanaul hasan, hidup mengukir sejarah baik. Coba na'udzubillah ya na'udzubillah, ketika ada seorang fulan nakal, lisannya kotor, ya kan, jahat, mati dia, meninggal dia. Apa kata orang-orang? Tidak akan menyatakan, oh orang yang soleh itu meninggal, tidak akan. Tapi ketika orang itu baik, jujur hidupnya, mengukir sejarah baik hidupnya, dia diberi ilmu oleh Allah, diajarkan sabar, jujur, pergaulannya ikhlas karena Allah, baik, ma'ruf kebaikannya, meninggal, rahimahullah, masya Allah dia baik, masya Allah, semoga Allah ampuni, terus seperti itu. Sanaul hasan, hidupnya mengukir secara baik. Orang tua menasihati, mengarahkan sebelum meninggalnya, kamu yang baik, ayo akhlaknya, ayo ilmu, terus belajar, yang genah, yang sungguh, serius, ikhlas, itu. Wa adabul hasan, dan warisan yang terbaik yang diwariskan kepada anak-anaknya orang tua, adabul hasan, akhlak yang baik. Dia ajari akhlak yang baik, terus dibimbing. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk ini, liutamima masalihal akhlak, liutamima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak adab itu dipelajari dulu oleh para ulama sebelum mulia yang lain. Fudail bin Iyad rahimahullah 40 tahun naam belajar adab, baru ilmu yang lain. Dan beliau menyatakan, kata Fudail bin Iyad, wa idza khallatta fakhalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kau bergaul, kau bersahabat, bergaullah, bersahabatlah orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia enggak akan ngajakmu kepada kecuali pada kebaikan. Dia enggak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Maka bergaullah, bersahabatlah, berkumpullah, bermajlislah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Ikhwati fiddin rahimana wa rahimakumullah, itu warisan yang paling afdol. Yang kedua adalah kata Ba'dul Hukama, yaitu adabul hasan. Yang ketiga ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan orang tua padanya, ikhwanus salihun, dicarikan teman-teman yang soleh, diarahkan agar bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang yang soleh, orang yang baik akhlaknya. Seperti itu orang tua yang baik kepada anaknya. Itulah warisan yang termulia. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menjalani hidup bersama saudara-saudara kita, ketika kita ingin tenteram, ingin baik, dan ingin langgeng persahabatan karena Allah ini, maka dijaga. Jaga. Di sana ada syaitan yang terus berupaya memporak-porandakan persahabatan tersebut. Dan na'udzubillah, satu penyakit yang cukup akut dan cukup berbahaya adalah gengsi. Kalau bahasa kita gengsi, ini penghalang istiqomah dan berdampak fatal gengsi ini. Jelas-jelas benar nasihat itu atau di depan dia itu jelas-jelas benar hak, ditepis, ditolak. Wah, antum tahu, waliyadzubillah, na'udzubillah, apa dampak buruknya, apa akibat hinanya. Disebutkan dalam syarah hadis, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad maka hukumnya dipenggal, dibunuh dia. Hukumnya orang murtad itu dipenggal, tapi yang menggal itu pemerintah, penguasa, ulil amri. Dalam syarah hadis itu disebutkan satu riwayat di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika salah satu Malik, gubernur barangkali di situ, di masa kekuasaan beliau, itu umroh di Ka'bah, ridaknya, baju umrohnya itu keinjak, sehingga dia jatuh. Jatuh, dipukul yang ninjak tadi, hidungnya retak. Dilaporkan, dia angkat ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampaikan, ana tadi tawaf keinjak ridaknya, kain ihramnya fulan ini dia jatuh, anak dipukul sampai retak hidungannya. Enggak sengaja dia. Anak minta diadili. Ya, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar sepakat. Hakamna bidzawahir. Hakamna bidzawahir. Kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Kalau Rasul kan langsung wahyu turun. Dan Rasul bisa berbicara, man arada an yanzura ila ahli nar fan yanzur hadzal rajul. Barang siapa kepingin melihat orang ahli nar, lihat orang itu. Bisa Rasul demikian, wahyu turun. Atau Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, langsung bisa. Itu wahyu turun. Sepeninggal Rasul, kata Abu Bakar, kita sudah enggak bisa seperti tidak mungkin menghukumi zahirnya yang ada. Ya, sudah dihakimi. Terus kau ingin apa? Kisos. Naik banding ini. Naik banding dia. Ya Allah. Oke. Nah, enggak mau gitu. Enggak mau. Ya apa? Kisos. Kisos. Sudah diterapkan sama Rasul. Seolah diminta kisos, ya kisos. Ya amirul mu'minin. Nah, amirul mu'min kef antum ini. Masa lebih percaya kepada orang rakyat jelata dibanding anak seorang bangsawan seorang ini. Di depan Umar bin Khattab bicara kayak gitu. Ketika hukum kisos mau ditegakkan, dia menyangkal. Dia berkelit. Dia gengsi, mengakui kesalahannya, gengsi. Gengsi untuk menerima nasihat, tak mau. Marah. Dak. Anka hadzal qaul, fa innakum fil islami sawa. Tinggalkan ucapan itu. Kau jangan ucap demikian. Kalian sama-sama muslimnya. Jangan ngomong, masa antum lebih percaya rakyat jelata dibanding dengan anak. Jangan ngomong gitu. Kalian sama-sama muslimnya. Ya apa? Kef. Kisos. Wis gak kena kan. Kisos, urusannya kisos. Terus minta uzur. Ana minta 2 hari boleh untuk berpikir. Saking nolaknya nasihat, saking gengsinya. Ditanya sama Rutab, ya apa? Mau diminta waktu 2 hari? Labas. Gelem mau dia. Keluar. Ketemu sama pendeta, kalau bahas pendeta, orang Nasoro. Debat diskusi. Qadarullah ma syaa fa'al. Tidak ngatasi. Jadi Nasoro dia. Murtad. Dampak buruk. Akibat. Yang menghinakan dia. Wal-iyadzubillah. Gara-gara. Tidak nerima keputusan. Nasihat. Arahan Amirul Mukminin. Sederhana, cuma dikisos gitu aja, apa sih beratnya? Apa beratnya? Dibanding wal-iyadzubillah kehinaan, kehancuran agama dia. Murtad. Nah, jadi gengsi itu termasuk penghalang istiqomah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jujur dalam segala ucapan kita, dalam segala perbuatan kita, dalam segala kondisi dan keadaan kita. Mari kita, termasuk yang berbicara ini, jujur karena Allah dan sabar dalam menjalani syariat Allah, sabar dalam taat kepada Allah, dan sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Sehingga harapannya kita dinaikkan oleh Allah derajatnya. Harapannya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'az. Sehingga keikhlasan ini sesuatu yang harus terus kita pantau diri kita ini dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang ana sampaikan ini bermanfaat bagi ana pribadi secara khusus dan antum sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.